syarrul umur muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnari wa ba'd. Masih di kitab sifat salatin Nabi sallallahu alaihi wasallam minat takbir ila taslim kannaka taraha, kitab tentang menceritakan atau memaparkan bagaimana tata cara salat dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari semenjak takbir takbiratul ihram sampai kepadaan salam. Kannaka taraha, seolah kamu sudah melihatnya, karena begitu rincinya pemaparan dari lafal-lafal hadis yang disampaikan oleh penulis yakni Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah taala, seorang ulama yang disebut di antara para mujaddid abad ini, di antara para mujaddid abad ini. Yang disebut dengan mujaddid itu bukan orang yang kemudian dia membuat sesuatu yang baru di dalam agama, tetapi yang dimaksud dengan mujaddid adalah jaddada, yakni kembali menyegarkan Islam sebagaimana dahulu para salafuna as-salih menjalaninya, sebagaimana dulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para sahabat dan para ulama tabi'in menjalaninya. Itu yang dimaksud jaddada. Setelah sekian banyak dari al-umur, ya, sekian banyak dari perkara-perkara sunnah, perkara-perkara tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mulai dilupakan oleh umat ini sendiri, bahkan dilupakan oleh umat Islam sendiri. Ketika sudah banyak ya tandaris mulai berguguran sunah-sunah tadi, fa asbahat nasyan mansiya, mulai kemudian menjadi sesuatu yang dilupakan, bahkan sebagaimana dikatakan oleh salah seorang sahabat, ya bagaimana kamu ketika berada pada satu zaman, ketika kamu beramal dengan satu sunnah dikatakan kamu berbuat bid'ah. Tetapi justru ketika kamu atau ketika ada orang yang dia berbuat bid'ah dikatakan itu sunnah. Kenapa menjadi terbalik seperti itu? Karena mereka tidak kenal. Ya. Sudah lama dilupakan tentang sunnah Nabi SAW, tuntunan Nabi SAW. Maka ketika ada orang yang praktik sunnah Nabi SAW, mereka kemudian menuduh ini agama baru ini. Ini ajaran baru ini aliran baru, yakni dituduh sebagai sesuatu yang bid'ah muhdatsah, sesuatu yang baru saja dimunculkan pada masa ini, padahal itu sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun pada perkara-perkara yang sebenarnya itu bid'ah, tapi mereka anggap itu sunnah tuntunan Nabi. Kenapa? Karena mereka agamanya didasarkan dengan taklidul aba. Taklidul aba yakni hanya taklid dan mengikuti bapak moyang mereka. Dahulu bapak moyang kami, kakek-kakek kami melakukannya seperti itu, maka kami pun menjalaninya. Inna kunna wajadana aba'ana ala ummah wa inna ala atharihi muqtadun. Sesungguhnya kami mendapati bapak moyang kami berada di atas satu umat, yakni satu agama, satu tuntunan, yang kemudian kami hanya mengikuti saja, mengikuti apa yang mereka jalani. Padahal ternyata pada awalnya itu adalah bid'ah yang muhdatsah. Seperti misalnya masalah maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya, la yu'raf. La yu'rafil qurunil mufaddalah, tidak pernah dikenal pada masa-masa yang itu mendapatkan keutamaan. Syahidalahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bil khairiyah, masa-masa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu mempersaksikan kebaikan itu ada pada masa tersebut. Para sahabat, kemudian orang yang mengikuti mereka, para tabi'in, dan orang-orang yang mengikuti mereka yakni para atba'ut tabi'in, tidak pernah dikenal ada yang namanya Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ternyata menurut tarikh, menurut sejarah, munculnya bid'ah maulid itu adalah dari kalangan Ubaidiyin. Jadi orang-orang yang mereka menisbatkan diri kemudian menamai khilafahnya dengan khilafah Fatimiyah, padahal mereka sama sekali tidak membela ya al-Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak membela keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak membela Ahlul Bait, tidak mengikuti sunnah. Muncul dari kalangan mereka, dari kalangan Rafidhah yang memunculkan bid'ah maulid itu tadi. Dan bahkan banyak bid'ah-bid'ah yang lainnya yang mereka munculkan, di antaranya itu adalah maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi karena ya mungkin kita sendiri bahwa taunya keadaan di masyarakat kita dari dulu juga mereka mengerjakannya. Masyarakat taunya ya seperti itu, mesti ada perayaan tiap tahunnya begitu. Taunya mereka itu adalah sunnah, itulah tuntunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu adalah idharul hub li Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seperti bentuk menyatakan kecintaan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Padahal ternyata hal tersebut sesuatu yang mukhalafah terhadap sunnah. sesuatu yang menyelisih sunnah, bahkan mukhalaf terhadap tuntunan Nabi Muhammad SAW. Karena Nabi SAW mengingkari yang namanya bid'ah. Nabi Muhammad SAW mengingatkan, memperingatkan umatnya untuk tidak berbuat bid'ah. Ya, tapi mereka menunjukkan rasa cinta mereka dengan berbuat bid'ah. Ini sesuatu yang sangat kontradiksi. Ya. Kalau kamu hendak menunjukkan hub, menunjukkan mahabbahmu kepada Nabi Muhammad SAW, maka itu ikuti tuntunannya. Ikuti tuntunannya. Innal muhib liman yuhibbu yuti'u au muti'u. Dikatakan oleh sebagian penyair, innal muhib, sesungguhnya orang itu yang dikatakan orang yang cinta, orang yang mencintai, liman yuhibbu, kepada orang yang dia cintai, muti'u, dia taat, begitu. Bukan justru ngeyel, bukan justru membangkang, ya. Bukan justru melanggar larangan-larangan orang yang dia cintai dalam akuannya. Sehingga ya, memang perkara sholat diantaranya banyak pula nanti bid'ah-bid'ah di situ. Bahkan mungkin kita sudah lewat pada beberapa pembahasan. Hal-hal yang justru ada larangannya di dalam hadis Nabi Muhammad SAW itu dilakukan sekarang. Dilakukan oleh orang-orang sekarang. Misalnya Nabi SAW naha anil ikhtisari fi sholat. Nabi SAW itu melarang untuk ikhtisor. Ikhtisor itu wad'ul yad fi khasirah. Seseorang yang dia meletakkan tangannya di al-khasirah. Al-khasirah itu pinggang. Jadi kayak misalnya, kalau dia meletakkan tangannya, ya, bagi mungkin yang enggak hadir di kajian kemarin, meletakkan tangannya seperti ini. Ya, di arah kiri begini. Di pinggang seperti ini. Ini justru ada larangan dari Nabi Muhammad SAW. Ya, bagaimana mungkin mereka justru sekarang menggiatkannya? Bagi sebagian mereka menggiatkannya, mengajak orang lain untuk melakukannya. Nah, entah itu di kiri, entah itu di kanan, tetapi yang jelas itu dilarang Nabi Muhammad SAW dalam hadis yang sahih dibawakan oleh penulis beliau, Syekh Muhammad Nasiruddin rahimahullah ta'ala. Demikian pula nanti kalau kita sudah sampai di bab tentang taslim misalnya, bab tentang salam, ketika Nabi Muhammad SAW melihat sebagian sahabat, mereka ketika salam ke kanan kemudian membuka tangannya begini, ya, mengarah ke atas. Ketika salam ke kiri kemudian membuka tangan kirinya seperti ini. Maka Nabi SAW mengingkari mereka. Kenapa tangan kalian ini seperti ka'dnabil humril wash, seperti ekor-ekor keledai liar, kata Nabi SAW. Maka hal ini juga dilarang di dalam hadis. Tapi justru ini seperti jadi apa namanya merek, jadi label, ya, aliran tertentu, justru kemudian menjadi seolah seperti sunnah yang dianjurkan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga, ya, kita kalangan ahlu sunnah, maka orang yang paling layak untuk kemudian menghidupkan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan memperingatkan bahaya bid'ah dari ummah. Ya, ini kitab ringkas kita katakan. Kumpulan dari banyak kitab. Kalau antum lihat di marojiknya, antum lihat di sumber rujukannya, di situ Syekh Al-Albani rahimahullah taala itu menuliskan sumber rujukannya sampai sekitar 172 kitab. 172 kitab itu jadi kitab ini. Kita hanya terima matengnya saja, masih kurang enak seperti apa. Nah, kata. Sampai kita kepada bacaan di Qiyam Al-Lail. Nah, di salat Al-Lail. Di halaman yang ke-120, qala wa kana yaqul, adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, pernah mengatakan, man shalla fi lailatin bi mi'ati ayatin fa innahu yuktabu minal qanitina al-mukhlishin. Barang siapa yang dia salat dalam satu malam, yakni suratul lail, dengan 200 ayat dalam surat pilihannya, dia membaca 200 ayat begitu. Fa'inau yuktabu minal qanitin al mukhlisin. Maka dia termasuk nanti ditulis dari orang-orang yang qanitin. Qanitin itu senantiasa kunut, pakai tak, bukan pakai tok. Kalau pakai tok, kunutnya namanya orang yang putus asa. Tapi kalau kunut pakai tak itu dawamu to'ah. Dia senantiasa berada di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Ya. Salat lail dengan membaca surat pilihan 200 ayat. Al-mukhlisin, dan orang yang dia mukhlisin, kalau dibaca dengan kasroh, orang yang dia mengikhlaskan ibadahnya. Kalau mukhlasin berarti orang yang dia diikhlaskan, dimurnikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini hadis diriwayatkan oleh Ad-Darimi, Al-Hakim dan disahihkan oleh beliau dan disepakati oleh Imam Az-Zahabi rahimahumullahu ajma'in. Yang selanjutnya, wa kana yaqra'u fi kulli lailatin bi bani Israil wa az-Zumar. Dan Nabi Muhammad SAW itu membaca pada setiap malamnya dengan surat Bani Israil, yakni surat Al-Isra. Surat Al-Isra. Wa az-Zumar dan juga surat Az-Zumar. Nah, hadis riwayat Imam Ahmad dan Ibnu Nasr Al-Marwazi bi sanadin sahih, dengan sanad yang sahih. Wa kana yaqul, demikian pula Nabi SAW pernah mengatakan, man shala fi lailatin bi mi'ati ayatin lam yuktab minal ghafilin. Barang siapa yang dia sholat pada satu malam dengan 100 ayat dari surat pilihannya, lam yuktab minal ghafilin, maka dia tidak akan dituliskan termasuk ke dalam golongannya orang-orang yang lalai, ghafil gitu. Lalai dari apa? Lalai dari taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini merupakan fadilah orang yang dia membaca 100 ayat. Kalau tadi 200 ayat ya, surat pilihannya, kalau sekarang 100 ayat di surat pilihannya. Nah, ini belum sampai yang 1000 berarti ya. Belum. Wa kana ahyanan yaqra'u fi kulli raka'atin qadra 50 ayatan aw akthar. Dan terkadang Nabi sallallahu alaihi wasallam itu membaca surat pilihan pada setiap rakaat qadra 50 ayat, yakni dengan kadar sepanjang 50 ayat aw akthar atau lebih. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Abu Dawud. Wataratan yaqra'u qadra ya ayyuhal muzammil. Dan pernah pula Nabi SAW itu membaca dengan sekedar surat Al-Muzammil. Nah, hadis riwayat Ahmad, Abu Dawud dengan sanad yang sahih. Kemudian disebutkan, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam yusallil laila kullahu. Nabi SAW itu tidak pernah menghidupkan satu malam penuh. Ya, ini sholat dari awal setelah sholat isya atau ba'da isya sampai kemudian terbit fajar, itu enggak pernah. Illa nadiron, kecuali hanya jarang. Nadir itu sesuatu yang jarang dilakukan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu. Kita baca di takliknya di sini. Riwayat itu disebutkan oleh Imam Muslim dan Imam Abu Dawud. Kata Al-Albani rahimahullah, qultu wa li hadzal haditsi wa ghairihi yukrahu ihya'ul laili kullihi daiman au ghaliban. Berdasarkan hadis ini dan juga hadis yang lainnya, maka dimakruhkan, kata beliau, ihya'ul lail kullih, menghidupkan seluruh malam, yakni tanpa ada istirahatnya, tanpa ada tidurnya sebentar. Daiman au ghaliban, baik itu dilakukan terus-menerus setiap malam ataupun mayoritasnya, yakni sering dia lakukan seperti itu, makruh namanya. Ini yang ditujukan kepada orang-orang yang mereka bersemangat untuk sholat malam. Ya, mungkin kalau kebanyakan kita kondisinya malah jangankan masuk di peringatan ini gitu. Ya. Baru diingatkan dan ditargib untuk sholat malam saja terkadang masih malas. Jadi ada sebagian mereka yang sangat bersemangat sampai saking semangatnya itu satu malam penuh itu dia sholat lail terus begitu. Sholat terus sampai terbit fajar. Itu diingatkan. Ya, seperti juga tidak boleh. Lianau khilafu sunnatihi sallallahu alaihi wasallam, karena itu khilaf, yakni menyelisih sunnah beliau sallallahu alaihi wasallam. Walau kana ihya'ul laili kullihi afdal lamma fatahu sallallahu alaihi wasallam. Kalau seandainya menghidupkan satu malam penuh itu afdal, itu yang lebih utama, maka niscaya tidak akan terluput dari beliau sallallahu alaihi wasallam. Wa khairul hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wala taghtar. Ini dia. Jangan kamu tertipu bima ruya an Abi Hanifah rahimahullah, dengan apa yang diriwayatkan dari Al-Imam Abu Hanifah An-Nu'man bin Thabit rahimahullah, annahu makatha 40 sanah yusalli subha bi wudhu'il isya. Dikatakan bahwa Imam Abu Hanifah itu selama 40 tahun itu sholat subuh dengan wudhu isya. Dari sejak dia isya itu tidak batal sholat malam terus sampai subuh. Malam besok juga seperti itu katanya. Setelah sholat isya kemudian sholat malam sampai subuh. Itu 40 tahun katanya. Subhanallah. Kata beliau, fa innahu mimma la asla anhu. Ini hikayat, ini cerita yang enggak ada dasarnya, enggak ada asalnya dari beliau. Hanya dibuat-buat. Bal qala al-allama al-Fayrus Abadi. Bahkan berkata al-allama al-Fayrus Abadi fi ar-raddi 'ala al-Mu'tarid, dalam kitab beliau ar-raddu 'ala al-Mu'tarid, hadza min jumlatil akadzibil wadhihah allati la yaliku nisbatuha ila al-imam. Ini termasuk dari kedustaan-kedustaan yang ini tidak layak kemudian dinisbatkan kepada Imam Abu Hanifah begitu. Jadi sebenarnya itu bukan kemudian terkesan sebagai pujian dan sanjungan bagi Imam Abu Hanifah, masya Allah. Kalau orang seperti kita, misalnya orang awam, itu kan kalau dengar 40 tahun ya, tiap malam sholat subuh dengan wudhu isya enggak batal. Berarti tidur aja kan enggak. Karena tidur membatalkan wudhu kan begitu. Sholat malam terus. Kalau kita dengar sekilas kan seperti orang awam seperti kita kan, masya Allah itu bagus gitu kan. Padahal kan menurut ulama itu malah tidak bagus. Makanya dikatakan layani kunis batu hailal imam. Enggak layak kalau dinisbatkan pada Imam Abu Hanifah itu. Kenapa? Fama fiha ta fadilatun tudzkar. Ini enggak ada faedahnya, ini enggak ada fadilah yang disebutkan di riwayat seperti ini. Kalau kamu buat cerita-cerita seperti ini enggak ada fadilahnya yang bisa kamu nisbatkan pada Imam Abu Hanifah. Wa kana al-aula bi mithli hadzal imam an ya'tiya bil afdal. Kenapa dikatakan enggak ada fadilah, enggak ada keistimewaan Abu Hanifah dengan cerita seperti ini itu. Cerita yang dibuat-buat. Karena kata beliau al-aula, ya tentu saja yang lebih layak untuk dilakukan oleh Imam Abu Hanifah, an ya'tiya bil afdal, untuk beliau itu melakukan yang lebih utama. Apa itu yang lebih utama? Wala syakka anna tajdid at-thaharu likulli salatin afdal wa atammu wa akmalu. Tidak ragu bahwa mengulangi thaharah suci wudu ya, bagi setiap salat itu afdal wa atam dan lebih sempurna. Gitu. Sekarang orang ya wudu itu sendiri apa dia wasilah atau ibadah mustaqillah? Ibadah mustaqillah karena nah barakallahu fiik, karena disebutkan pahala tersendiri bagi wudu, tidak sekedar wasilah gitu. Tidak seperti izalatun najasa itu hanya wasilah, enggak ada fadilahnya yang disebutkan atau pahala tersendiri ketika antum izalatun najasa kan enggak ada. Tapi kalau wudu ada. Jadi yang sahih bahwa yang namanya wudu itu ibadah mustaqillah, dia ibadah tersendiri karena ada di situ thawab atau ajr yudkar. Nah, sehingga kalau dia ibadah tersendiri ya tentunya walaupun antum itu misalnya dari zuhur ya, dari zuhur sampai asar itu belum batal. Sampai asar belum batal. Tentu saja yang afdol antum tetap wudu untuk sholat asar begitu. Kenapa? Karena wudu sendiri adalah satu ibadah yang punya pahala khusus begitu, tertambah pahalanya itu ya. Boleh saja antum langsung datang sholat jamaah sholat asar, boleh saja. Tapi kalau berwudu itu kan ada tambahan pahala. Ya tentunya ini yang afdol begitu. Makanya kayak tadi dikatakan Imam Abu Hanifah itu dari sholat isya sampai subuh enggak pernah wudu gitu ya. Itu keutamaan atau bukan? Jawabannya bukan. Yang lebih utama tentu saja beliau itu wudu ini sebelum sholat subuh. Makanya dikatakan ini enggak ada sanadnya, ini enggak ada sandarannya. Ya, cerita seperti yang jadi buat-buat untuk seolah mengunggulkan Imam Abu Hanifah dibandingkan yang lain. Gitu. Karena ta'asub madhabi terjadi di sebagian tempat sampai seperti itu. Ya, ta'asub madhabi, yakni asobiyah, fanatisme madhab. Itu sampai dia terkadang itu membuat berita-berita dusta tentang imamnya. Cuma agar kelihatan lebih unggul dibandingkan imam madhab yang lainnya. Wah kata. Sampai diantara mereka mengatakan kalau perempuan dari madhab kita tidak boleh menikah dengan laki-laki dari madhab fulan. Saking sengitnya ya perseteruan madhab itu sampai seperti itu. Perempuan dari madhab kita tidak boleh ya menikah dengan laki-laki dari madhab fulan. Dahu masturan. Ya. Lalu ada yang tanya kepada mufti ini tadi, bagaimana kalau yang laki-laki itu dari madhab kita, perempuannya dari madhab si fulan? Kata dia, boleh. Kalau laki-laki yang dari madhab kita, perempuannya dari madhab fulan, boleh. Ditanya alasannya, kenapa? Tanzilan manzilata nisa'i ahlil kitab. Karena mendudukkan wanita dari madhab fulan itu seperti wanita ahlul kitab. Subhanallah. Ya. Nanti. Wah kata. Nah kalau kita, emang gak ada di Indonesia seperti itu? Loh ada. Ya. Cerita-cerita orang Indonesia itu kan mungkin ya banyak yang sukanya yang ampuh-ampuh gitu ya. Apa istilahnya? Sakti-sakti gitu kan. Ya. Ada yang bisa pegang petir. Tahu ceritanya? Nah, dikatakan dia seorang wali yang bisa memegang petir. Gitu. Subhanallah. Ya. Penakal petir kalah ini. Ya. Wah kata. Jadi berhati-hati dari hal enggak ada fadilah. La fadilah ta la hudud. Karena enggak ada fadilah yang disebutkan di kisah-kisah seperti itu. Nah. Wahada kata Al-Fayrus Abadi. Ya. Fayrus Abadi itu daerah Fayrus Abad. Fayrus Abad. Hada in soha annahu sahrati walal lail arba'ina sanatan mutawaliyah. Kata beliau, ya, ini pun kalau memang benar. Ya, riwayat bahwa Imam Abu Hanifah itu selalu begadang ya, setiap malam selama 40 tahun. Terus menerus. Hada amrun bil muhali asbah. Kata beliau, ini lebih dekat kepada mustahil. Mustahil ada orang yang sampai seperti ini. Wa huwa min khurafati wa'dhi al-muta'assibina al-juhal. Gitu. Ini termasuk khurafat dari sebagian orang-orang yang fanatik dari kalangan orang-orang yang bodoh. Qaluhu fi Abi Hanifah wa ghairi. Mereka mengucapkan hal yang seperti ini, kisah-kisah yang seperti ini, baik tentang dirinya Abu Hanifah maupun yang selainnya. Jadi selain yang Imam Abu Hanifah pun juga mereka terkadang bikin cerita-cerita seperti itu. Wa kullu hadza makdzub. Kata beliau, intaha. Ya, kullu hadza makdzub. Seluruh au kullu dzalik, yani seluruh kisah-kisah seperti itu, kisah-kisah yang dia makdzub. Nah, dusta. Nah. Faqad raqaba Abdullah ibnu Khabbab ibnil Ard atau Al-Arad. Abdullah ibn Khabbab ibn Al-Arad. Ya. Itu pernah memperhatikan Nabi Muhammad SAW. Wa kana qad syahida Badran ma'a Rasulullah SAW. Dia sendiri juga ikut perang Badar bersama Rasulullah SAW. Wa Rasulullah SAW. Rasulullah SAW. Al-Laylata kullaha. Dia raqaba muraqaba. Memperhatikan Rasulullah SAW pada satu malam penuh. Wa fil lafdin. Dalam satu lafaz dikatakan fi lailatin shallaha kullaha. Pada satu malam yang Nabi sallallahu alaihi wasallam itu salat semalam penuh. Hatta kana ma'al fajri. Sampai kemudian tiba fajar, yakni fajar masuk waktu subuh. Fala masallama min salati. Maka ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam itu melakukan salam dari salat beliau, qala lahu Khabbab, maka Khabbab ya. Radhiyallahu an mengatakan kepada beliau, Khabbab. Ya, di sini Abdullah bin Khabbab. Coba dicek nanti. Ya Rasulullah bi abi anta wa ummi. Wa ya Rasulullah, bapakku dan ibuku menjadi tebusanmu. Bi abi anta wa ummi. Yani Rasulullah SAW itu ditengahkan penyebutannya di antara penyebutan bapak dan ibunya. Nah, jadi bak di sini itu bukan sumpah. Yani ja'alallahu abawaya fida'aka. Yani semoga Allah menjadikan bapakku dan ibuku menjadi tebusanmu. Laqad shallaita lailata shalatan ma ra'aituka shallaita nahwaha. Sungguh aku melihat ya, kamu di malam ini melakukan salat yang tidak pernah aku lihat. Engkau pernah salat yang seperti itu? Faqala maka Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan ajal, iya. Inna shalatu raghabin wa rahabin. Sesungguhnya itu salat dengan penuh harap dan cemas. Ya. Karena demikianlah Allah SWT mensifati para alambiya. yad'unana raghaban wa rahaba. Wa inni sa'altu Rabbi azza wa jalla thalathal khisal. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan sungguh aku meminta Rabbku azza wa jalla tiga perkara. Fa'atani itsnatain wa mana'ani wahida. Tetapi ternyata Allah Subhanahu wa taala memberiku yang dua tetapi menghalangiku dari yang satu. Dari tiga permintaan Nabi itu dua diberi, satunya tidak diberi. Sa'altu Rabbi ala yuhlikana bima ahlaka bihil umama qablana. Aku meminta kepada Rabbku agar Rabbku tidak yakni membinasakan kita dengan apa yang dia binasakan umat-umat sebelum kita. Wa fil lafdin, dalam sebuah lafaz, ala yuhlika ummati bisanatin. Aku meminta Rabbku untuk Allah, untuk dia, untuk Rabbku tidak membinasakan umatku dengan sana-sana itu kekeringan, kelaparan, paceklik gitu. Fa'ataniha, maka Allah Subhanahu wa taala memberiku. Wa sa'altu Rabbi azza wa jal ala yadhira alaina aduan min ghairina. Dan aku meminta Rabbku azza wa jal untuk Allah, untuk dia tidak memenangkan atas kita musuh dari selain kita. Fa'ataniha, maka Allah Subhanahu wa taala memberiku. Jadi enggak usah khawatir, yang orang-orang kufar itu tidak akan bisa menguasai kaum muslimin secara keseluruhan. Wasaltu Rabbi alla yulbisana syi'an famana'aniha. Dan aku meminta Rabbku untuk tidak menjadikan kita menjadi berkelompok-kelompok, bergolongan-golongan, famana'aniha. Tetapi Allah Subhanahu wa taala menghalangiku dari itu, yakni tidak memberiku. Jadi kalau perpecahan umat itu sesuatu yang pasti akan terjadi. Begitu, famana'aniha. Makanya kalau kita melihat perpecahan umat, bukan yang kita pikirkan itu bagaimana untuk mereka bisa bersatu. Ya, karena sunnah Nabi SAW itu pasti akan terjadi. Apa yang beliau kabarkan pasti terjadi. Tetapi yang perlu kita sampaikan kepada mereka adalah mengembalikan mereka kepada Alkitab dan sunnah. Bukan bersatu di atas perpecahan-perpecahan itu tadi. Yang satu tidak mau kembali kepada Alkitab. Yang satu tidak mau menggunakan sunnah. Yang satu hanya memilah-milah dan tidak mau mengerjakan seluruhnya. Yang seperti ini ya tidak bisa kemudian kita akan bersatu di atas berbagai macam perbedaan tadi. Al-muhim, yang terpenting bagi kita Ahlussunnah wal Jamaah adalah menyampaikan kepada umat ya apa yang Allah SWT gariskan di dalam kitabullah dan apa yang Rasul sallallahu alaihi wasallam sampaikan di dalam hadis-hadis beliau yang sahih. Nah, waqama lailatan. Dan pernah pada suatu malam juga Nabi SAW melakukan sholat malam bi ayatin, hanya dengan satu ayat. Satu ayat. Yuraddiduha, beliau ulangi terus-menerus hatta asbaha, sampai tiba waktu subuh. Ini menunjukkan bahwa ayat ini tadi sesuatu yang harusnya itu ditadaburi ketika kita membaca. Wahia in tu'adzibuhum fa innahum 'ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal 'azizul hakim. Kalau engkau mengazab mereka, ya Allah, fa innahum 'ibaduk, maka sesungguhnya mereka adalah hamba-hambamu. Wa in taghfir lahum, dan kalau engkau mengampuni mereka, fa innaka antal 'azizul hakim, maka sesungguhnya engkaulah al-'aziz al-hakim, yakni satu-satunya al-'aziz yang maha perkasa dan yang maha bijaksana. Biha yarka'u wa biha yasjudu wa biha yad'u. Rukuk, sujud, berdoa dengan ini. Maksudnya pada setiap rakaat, pada setiap rakaat yang beliau lakukan itu ayat ini yang beliau baca setelah Al-Fatihah. Falamma asbaha qala lahu Abu Dzar radhiyallahu anhu. Maka ketika masuk waktu subuh, sahabat Abu Dzar radhiyallahu anhu yang memperhatikan beliau kemudian mengatakan, "Ya Rasulullah, mazil tataqru hadhil ayah hatta asbahta tarka'u biha wa tasjudu biha wa tadu'u biha. Wa Rasulullah, engkau terus menerus membaca ayat ini sampai masuk subuh. Engkau rukuk dengannya, sujud dengannya, berdoa dengannya, itu maksudnya yakni setiap rakaat itu mesti dengan ayat ini. Wa qad 'allamakallahu al-Qur'ana kullah, padahal Allah SWT sudah mengajarimu seluruh Al-Qur'an. Law fa'ala hadza ba'duna lawajadana 'alaihi. Kalau seandainya kata Abu Dzar ada salah seorang dari kami yang melakukan seperti ini, maka kami akan mengingkarinya. Ini wajadana alih, ini ada sesuatu di hati kami terhadap dia. Gitu. Kamu ini sholat kok hanya satu ayat terus, ya. Sholat malam dengan satu ayat terus sampai masuk subuh, itu maksudnya la wajadana alih, ini kami ada sesuatu di hati kami terhadap dia, enggak setuju begitu. Qala, maka Nabi SAW mengatakan, ini sa'altu Rabbi Azza wa Jalla asyafa'ata li ummati fa'ataniha. Sesungguhnya aku meminta Rabbku Azza wa Jalla syafa'at bagi umatku, fa'ataniha. Maka Allah Azza wa Jalla memberiku dengannya, yakni syafa'ah. Wahia na'ilatun insyaAllah, dan itu akan bisa mengenai insyaAllah liman la yusyriku billahi syai'a, bagi siapa saja yang dia tidak berbuat syirik kepada Allah sedikit pun. Bagi siapa saja yang dia tidak berbuat syirik kepada Allah sedikit pun. Fasyafa'atu haq, maka syafa'ah itu sesuatu yang ditetapkan oleh Allah SWT, sesuatu yang benar adanya. Nah, syafa'ah, kalau antum lihat di sini, liman la yusyriku billahi syai'a, yang dikecualikan dari orang-orang yang mendapatkan syafaat dari umatnya Nabi itu adalah orang yang berbuat syirik. Jadi kalau dia misalnya ya qadarullah ya, sampai matinya dia ada satu dosa yang belum bertobat darinya, tapi itu bukan dosa syirik. Dosa yang dibalas di bawahnya dosa syirik, hatta misalnya minal kabair, belum sempat tobat dari dosa besar yang dia lakukan, mati itu masih bisa ya mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad SAW. Bahkan di satu lafaz hadis Nabi SAW ketika mengatakan ya, li ahlil kabairi min ummati, bagi ahlul kabair dari kalangan umatku, bagi ahlul kabair di kalangan umatku. Nah, hadis seperti inilah yang kemudian diingkari oleh orang-orang khawarij ya. Hadis seperti inilah ya, yang diingkari oleh orang-orang khawarij, di mana mereka menyatakan ahlul kabair orang-orang yang dia melakukan dosa besar ya, maka dia khalidan mukhalladan finnar, dia akan kekal dan dikekalkan di neraka. Makanya dikafirkan oleh mereka para pelaku dosa besar. Itu mukhalafah, menyelisih dari sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik. 1 2 masih satu hadis ini. Wa qala lahu rajulun, ada salah seorang yang berkata kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, inna li jarun yaqumul layla wa la yaqra'u illa qul huwallahu ahad yuraddiduha la yazidu 'alaiha. Orang ini berkata kepada Nabi SAW, wahai Rasulullah, sesungguhnya saya itu memiliki seorang tetangga, yaqumul layl, yang dia biasa untuk sholat malam, wa la yaqra'u illa, dan yang dia baca di surat pilihan itu tidak lain kecuali kul huwallahu ahad, surat Al-Ikhlas terus menerus, yurad di dua terus, dia ulang di setiap rakaatnya, la yazidu alaih, bahkan enggak nambahi surat pilihan yang lain, Al-Ikhlas terus begitu. Ka'annahu yuqalliluha, yang dimaksud di sini ka'annahu yuqalliluha, yakni seolah orang ini tadi menganggap itu sesuatu yang sedikit, itu sesuatu yang kecil yang dia lakukan itu tadi. Kenapa sih hanya Al-Ikhlas saja, kenapa enggak ditambah yang lain begitu? Faqala Nabi SAW, maka Nabi SAW kemudian mengatakan, walladhi nafsi biyadih innaha la ta'dilu thulutsal Qur'an, demi yang jiwaku berada di tangannya, yakni demi Allah SWT, sesungguhnya Al-Ikhlas, qul huwallahu ahad itu, la ta'dilu thulutsal Qur'an, dia itu sebanding dengan sepertiga Al-Qur'an. Hadis riwayat Imam Ahmad dan Imam Al-Bukhari ya. Mungkin ada satu faedah di sini, bahwa hendaknya bagi kita-kita yang belum memiliki hafalan yang banyak itu jangan minder untuk qiyamul lail. Jangan minder untuk sholat tahajud. Aduh, saya hafalannya cuma ini saja sih. Ya. Al-Mu'awwidzat. Apa aja itu? Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Ya. Itu saja yang saya hafalkan. Loh, enggak masalah. Ya. Dibandingkan dengan yang hafalannya banyak tapi enggak sholat malam misalnya. Terus diulang saja. Ya. Dan subhanallah ya, waktu yang antum gunakan untuk sholat malam dengan mengulang-ulang hafalan ini tadi ya, Al-Ikhlas, Al-Ikhlas, Al-Ikhlas, nanti Al-Falaq, Al-Falaq, Al-Falaq, Anas, Anas, Anas, Anas, begitu, itu jauh lebih baik dibandingkan orang yang punya hafalan banyak tapi tidur malam. Nah, kemudian satu faedah lagi yang dimaksud dengan la ta'dilu thulutsal Qur'an, Al-ikhlas itu dia sebanding dengan seperti Al-Quran. Yang dimaksud ya, bukan berarti kalau dia membaca Al-ikhlas berarti khatam sepertiganya. Berarti kalau Al-ikhlas tiga kali khatam Quran sudah ya. Bukan itu yang dimaksud ya. Yang dimaksud sampai terkadang mungkin ada, ayo balapan khatam Quran. Yang satu dia baca di Al-Fatihah, Al-Baqarah, dia baca Al-ikhlas tiga kali sudah. Bukan itu yang dimaksud. Terus Al-Qur'an yang dimaksud adalah bahwa yang namanya Al-Qur'an itu isinya adalah tiga macam. Isinya adalah tiga macam. Yang pertama tentang masalah tauhid. Ya kan? Tauhidullah wa may yudduhu min asyirki. Yang kedua tentang ahkam, hukum-hukum, hukum-hukum fikih, baik itu fikih ibadah maupun fikih muamalah. Yang ketiga qasas. Yakni tentang cerita-cerita umat-umat terdahulu, cerita-cerita para anbiya wa rasul. Dan orang-orang soleh pun juga diceritakan di situ. Orang-orang soleh pun juga diceritakan di situ. Nah, dari tiga hal, tiga jenis isi Al-Quran ini, Al-Ikhlas itu termasuk kategori yang pertama. Berisi tauhid. Berisi tentang tauhid. Itu yang dimaksud inna la ta'dilu thulutha Al-Quran. Wallahu ta'ala alam bisawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.